ragu, jangan ragu. Asiknya janda muda, banyak orang yang tergoda. Happy-nya janda muda, bikin orang tergila-gila. Kini telah kubuka pendapatan berondong muda. Oh karena ayo semua, aku jamu gendong janda muda gemar berondong. Hai cowok ganteng, tolong godain aku dong. Aku jamu gendong janda muda gemar berondong. Hai cowok handsome, tolong gombalin aku dong. Kamu gak bakalan nyesel, justru bakal terpesona karena diriku memang si jamu gendong. Asiknya janda muda, banyak orang yang tergoda. Happy-nya janda muda, bikin orang tergila-gila. Kini telah kubuka pendaftaran berondong muda. Oh karena tergila-gila. Kini telah kubuka pendaftaran berondong muda. Oh karena ya semua, aku jamu gendong.